Taib Hasan ya, Barakalafik. Taib Fadal. Taib, seorang yang mengharap sesuatu yang benar-benar mengharapkannya, maka harapan tersebut mengharuskan dia pada tiga perkara. Ya, yang pertama, dia mencintai apa yang diharapkan itu. Ya, dia menyukai apa yang diharapkan. Jika tidak, maka dusta, ya, maka tipuan, ya, mengharap sesuatu tapi dia tidak senang dengannya. Ya. Baik, kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatihi, ya, kekhawatiran dia, takut tidak mendapatkannya. Ya. Dia terlewatkan dari harapan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kecintaannya dia terhadap sesuatu tadi, khaufnya dia tidak mendapatkannya, itu mengharuskan dia berusaha bersungguh-sungguh, ya, berusaha sekuat tenaga, dia kerahkan seluruh usaha dia untuk mendapatkan harapan tersebut. Ya. Jika tidak ada pada harapan itu tiga perkara ini, maka itu harapan kosong, ya, angan-angan belaka, ya, itu hanyalah khayalan, ya. Taib. Qala rahimahullah wa fi Jami' Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja. Barang siapa yang khawatir terlewatkan padanya sesuatu, ya. Terlewatkan harapan dia. Tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, maka adlaj. Adlaj itu asair filail, berjalan di malam hari, ya. Menunjukkan dia sungguh-sungguh malam-malam pun tetap berjalan, dia berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun orang-orang sedang istirahat, ya, tidur, orang-orang sedang beristirahat, tetapi dia enggak, dia bersungguh-sungguh. Bagaimana mendapatkan apa yang diharapkan tadi? Qala wa man adlaja balagol manzil, dan barang siapa yang berjalan di malam hari bersungguh-sungguh, dia tempuh perjalanannya, maka dia akan sampai pada tempat tinggalnya, dia sampai apa yang dia harapkan, mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasannya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Maka butuh untuk pengorbanan, ya. Pengorbanan yang besar, ya. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahwasannya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-jannah. Taib, maka hadis yang mulia ini syarat, barang siapa yang mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersungguh-sungguh, benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga dia. Qala wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali salihati fa kadzalika ja'ala al-khaufa li ahli al-a'mali salihati. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menjadikan raja harapan itu bagi orang-orang yang beramal saleh, ya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, ya. Beriman, berhijrah, berjihad, ya, beramal dengan amalan-amalan besar. Mereka itulah orang-orang yang raja mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, ya. Harapannya diiringi dengan amalan. Cita-citanya diiringi dengan usaha. Nah, demikian pula, orang yang takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, rasa takutnya dia membawa dia kepada amalan-amalan yang soleh. Kekhawatiran dia dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala membawa dia kepada amalan-amalan yang baik. Qala fa kadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali shalihati. Maka demikian pula Allah jadikan khauf itu bagi orang-orang yang beramal saleh, ya. Bukti takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia beramal saleh, menjauhi sebab-sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar lisan, ya, semua orang bisa, bahkan iblis, ya, menyatakan ini akhafullah, ya. Kama sali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah, ya. Setan menyatakan ini akhafullah, ya. Saya takut pada Allah, ya. Demikian pula pada kisah perang Badar, ya. Ketika Allah turunkan malaikat membantu kaum mukminin, ya. Setan lari terbirit-birit ke laut, ya. Melarikan diri. Dia menyatakan ini akhafullah, ini aroma la taraun, ini akhafullah. Aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah, ya. Tetapi itu hanya pemanis di mulut saja, ya. Tidak ada buktinya takutnya dia itu. Ketakutan yang tidak membawa kepada amalan soleh, ya. Nah, maka dia dusta dalam pengakuannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang benar-benar takut, khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia beramal soleh. Qala fa'ulima anna roja wal khauf annafi huwa maktarona bihil amalus soleh. Maka diketahui dengan ini, bahwasannya khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, yang bermanfaat. Taib. Perlu difahami kaidah yang agung, yang mulia, ya. Barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, takut kepada zat yang maha kuat, maka hati dia akan kosong, hilang dari rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya takut kepada selain Allah. Tidak takut kehilangan dunia. Tidak takut dapat celaan manusia. Tidak takut tidak mendapatkan bagian dari dunia. Tidak takut kepada makhluknya. Siapapun dia. Ya. Ini hati orang yang takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Maka hatinya murni. Ketakutannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takut pada makhluknya sedikitpun. Sebaliknya, kebalikannya, ya, orang yang tidak punya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerjang aturan Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya penuh ketakutan dengan makhluknya. Ya. Allah timpakan, Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan pada hatinya itu ketakutan pada makhluknya, takut pada atasannya. Takut kepada orang yang lebih tinggi dari dia, ya, dan seterusnya. Takut penuh dengan ketakutan pada makhluk. Bahkan takut dengan khayalannya sendiri, ya. Takut dengan bayangannya sendiri, ya. Ada hitam kelibat. Oh. Ada nanti kalau enggak ngasih sajen celaka. Ya, seterusnya, ya. Ini kaidah yang agung, ya. Barang siapa yang ikhlas takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, murni takutnya kepada Allah, maka hatinya akan Allah bersihkan dari rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau dia tidak takut kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka hatinya akan penuh dengan rasa takut kepada makhluk, ya. Demikian pula rojak, ya. Kalau dia mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada harapan dia kepada makhluk, ya. Tidak punya harapan yang ada di tangannya makhluk, tidak pengin, ya. Tidak punya kepinginan yang ada di tangannya makhluk, yang dia inginkan yang ada di tangannya Al-Khaliq, ya. Zat yang maha kaya, ya. Tidak menginginkan sedikit pun dari tangannya manusia yang fakir, ya. Baik. Qala fa'ulima anna ar-raja' wal khaufan nafi' huwa maktarona bil amalus salih. Maka diketahui dengan ini bahwasannya raja' dan khauf yang bermanfaat adalah yang bergandengan dengan amalan yang salih. Qala ta'ala innal ladhina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dengan kecemasan yang sangat, ya, sangat takut kepada Rabb-nya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb-nya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan, berinfak apa-apa yang diberikan kepada mereka dari rizki, dari sebagian yang Allah berikan kepada dia, dia infakkan. Dalam keadaan hati mereka khawatir, dalam keadaan hati mereka takut, bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan merekalah orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang bersegera kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah wa qad rawi Tirmidzi min fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tentang ayat yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, Al-Mukminun tadi. Qala faqutu, "Ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasrikun?" Apakah mereka ini orang-orang yang Allah sifati mereka yang takut kepada Allah, ya. Hati mereka sangat cemas, mengharap, harap, khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang berbuat maksiat, yang minum khamr, berzina dan mencuri. Faqala la, maka Rasulullah SAW menjawab tidak, ya. Bukan, mereka itu bukan orang-orang yang berbuat maksiat kemudian takut kepada Allah. La ya binta Siddiq, bukan wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah. Wa yakhafuna alla tutaqabbala minhum, dan mereka khawatir, takut amalan-amalan baiknya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan orang yang berbuat maksiat kemudian takut, tetapi orang-orang yang berbuat baik, amalannya mulia, amalannya saleh, tetapi mereka khawatir amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qad ruya min hadits Abi Hurairah aidan, demikian pula yang seperti ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian contoh dari para salaf, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang terbaik dari umat ini. Qala wallahu subhanahu wa safa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khauf. Wa wasafal asqiya bil isaati mal amni. Dan Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Kebaikannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbuat baik tetapi dia khawatir, ya. Wa wasafal asqiya bil isaati mal amni, sebaliknya Allah sifati orang-orang yang syaki, orang-orang yang celaka adalah orang-orang berbuat jahat, berbuat kejelekan dalam keadaan merasa aman. Sebagaimana di depan yang disebutkan orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu, merasa aman dengan kejelekannya, merasa aman dari pengaruh dosa-dosa dia. Qala wa man ta'ammala ahwala sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khauf. Dan barang siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, manusia terbaik, generasi terbaik, manusia-manusia pilihan, maka mereka akan dapati keadaan mereka pada puncak amalan, sholatnya mereka pada puncak kebaikannya, pada puncak kebaikannya, puasanya mereka, zakatnya mereka, hajinya mereka, sedekahnya mereka, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Maka mereka pada urutan yang pertama, pada puncaknya. Ma'ghayatil khauf, akan tetapi amalan-amalan terbaik tersebut diiringi dengan keadaan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memahami, mengerti hakikat kehidupan ini. Orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu jama'na baina taksir balit tafrid wal aman. Sedangkan kita mengumpulkan antara kekurangan-kekurangan amalan, bahkan menyepelekan. Tidak hanya kurang, bahkan terkadang menyepelekan dari amalan itu, dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amalan-amalan soleh yang lain. Maka banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalamnya. Maka seharusnya bagi kita tidak membiarkan. Bangkit, bangun, sadar, ya, saat ini, ketika ini, ya, perbaiki, ya, sisi mana yang kurang dari kita. Masing-masing mengetahui keadaan dirinya. Setiap orang lebih tahu keadaan dirinya. Sisi mana yang kurang dari kewajiban-kewajiban setiap hari kita. Atau bahkan ada tafrit itu pada diri kita, menyepelekan, melihat temannya, saudaranya berlomba-lomba dalam kebaikan, merasa dalam hatinya, ya, itu sudah kejelekan, ya, alah kecil itu, amalan yang biasa itu, amalan yang tidak bersegera di shof awal, ya, dia tidak tergugah hatinya, tidak merasa dituntut untuk mendapatkan kebaikan itu, atau bahkan itu tadi menyepelekan, ya, dalam hati itu sudah kejelekan, lebih-lebih atau terucapkan, ya, diucapkan dengan lisannya, mengejek, ya, atau yang lainnya. Wal aman, dalam keadaan tersebut kurang amalannya atau bahkan menyepelekan amalan, merasa aman, ya, merasa aman, sudah, saya seperti ini, sejahtera, ya, Tidak ada kurangan apa-apa. Ya sudah. Nanti kalau hari kiamat saya akan dapat hasil yang itu, saya sudah beramal itu. Di bagian ini saya sudah itu dapat itu. Dalam bab sholat gitu, saya sudah sholat berapa lama. Saya dalam bab sodako itu, saya sudah sodako itu dan itu. Ya. Dalam bab apa, dia merasa sudah aman. Ya. Saya sudah punya deposit pahala. Ya. Merasa aman. Taib. Maka berbanding terbalik dengan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Taib. Maka ini keadaan hati, ya, perlu diobati. Perlu untuk dibenahi, ya. Dan alhamdulillah masih ada waktu. Masih ada kesempatan, ya. Qala fa hadza siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Maka perhatikanlah, inilah manusia terbaik nomor satu setelah para anbiya. Yaqul waditu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Dzakaru Ahmad anhu. Beliau menyatakan, sungguh wud itu lebih berat, lebih besar daripada irodah. Ya. Kalau arotu artinya sama, saya ingin. Ya. Kalau waditu ini benar-benar saya ingin. Ya. Kalau seandainya aku ini sehelai rambut saja di sisi seorang mukmin, ya, aku bukan apa-apa. Ya. Kalau seandainya aku hanya bagian dari seorang mukmin, bagian terkecil, ya, rambut sehelai dari seorang mukmin, padahal semua tahu muslimin, ya, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana keadaan beliau, bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW. Qala wa dzukira anhu annahu kana yumsiku bilisanihi wa yakul. Hadha alladhi awradanil mawarid. Dan disebutkan dari beliau radhiyallahu anhu bahwasannya beliau pegang lisannya itu. Beliau pegang lidahnya itu. Sambil mengatakan, inilah yang menjerumuskanku pada permasalahan-permasalahan yang mencelakakanku. Ya. Sebab lisan dia. Ya. Dalam keadaan di antara para sahabat, beliau sedikit, ya. Ucapan yang diriwayatkan dari beliau itu sedikit, ya kan? Padahal beliau orang yang paling berilmu. Sepakat para ulama, Abu Bakar itu orang yang paling berilmu, ya. Bahkan diriwayatkan dari para sahabat yang mulia ketika Rasulullah SAW mengisahkan, ya, bahwasanya ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar menangis, ya. Karena beliau tahu apa yang diucapkan Rasul, apa maksudnya Rasul itu tahu, yang lain enggak tahu. Sahabat menyatakan wakana alamuna, dan beliau adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Dengan sedikitnya riwayat, sedikitnya ucapan yang beliau katakan, ya, beliau sudah mengatakan seperti ini. Beliau pegang lisannya itu, tidak sekedar ngomong saja, benar-benar dicekel, ya, dipegang lisannya itu. Inilah yang menyebabkan saya terjatuh kepada perkara-perkara yang membinasakan. Ya. Itu dulu, ya. Orang ngomong itu yang dengar hanya yang di dekatnya saja, ya. Nah, sekarang ngomong di sini bisa didengar di Suriname sana, ya. Di Amerika, ya ta? Global, ya, sudah. Tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ya. Tidak ada batasan. Dari ujung timur sampai ujung barat, tahu semuanya, ya toh? Nah. Yang demikian itu seharusnya lebih, ya kan? Lebih berhati-hati, ya kan? Jangan-jangan nanti ucapan saya sampai ke sana. Ya toh? Iya kalau benar. Kalau keliru. Iya kalau tidak menimbulkan mafsadah. Kalau menimbulkan mafsadah. Baik. Ini manusia pertama nomor satu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan gelarnya saja As-Siddiq, ya kan? Gelarnya saja As-Siddiq, tapi masih khawatir dengan lisannya. Qala wa kana yabki katsiran wa yaqulu. Ubku fa illam tabku fatabaku. Dan beliau banyak menangis. Tentunya orang yang banyak menangis itu karena saya berpikir, ya kan? Banyak berpikir, banyak merenung, ya. Banyak merenung kondisi dirinya, ya. Bagaimana nanti setelah kematian? Bagaimana datang kematian? Apa yang sudah aku persiapkan? Bagaimana keadaan saya? Bertanggung jawab di hadapan Rabbul Alamin dan seterusnya. Berpikir, merenung, ya, muhasabah tentang dirinya sehingga menangis. Jika tidak, orang yang tidak pernah berpikir keadaan dirinya, tidak merasa takut dengan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka tidak ada khawatirnya, kehidupan dia kesana kemari sudah. Tidak ada rasa takutnya. Kak pasukan coklat, ya. Di sini senang, di sana senang. Ya. Kemana-mana senang. Tidak ya. Paham keadaan yang sebenarnya, ya. Tidak tahu kesenangan yang sebenarnya, tidak paham dia. Kesenangan yang sejati tidak tahu, tidak merasakan, ya. Tidak pernah terbetik dalam benaknya kenikmatan yang hakiki seperti apa, ya. Qala wa kana idza qama ila salati ka'annahu udun min khasyatillahi azza wa jal. Demikian pula beliau radhiyallahu anhu ketika berdiri salat bermunajat dengan Rabb-nya, menghadap Rabb-nya, seolah-olah beliau adalah batang kayu, tidak bergerak, min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa utiya bita'irin faqallabahu thumma qala. Dan didatangkan kepada beliau seekor burung yang tertangkap. Thumma qol masita min saitin wala kuti'at min sajaratin illa bima dayya'at minat tasbih. Tidaklah ditangkap seekor binatang buruan. Tidak pula dipotong sebatang pohon kecuali karena dia menyia-nyiakan tasbih. Semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Nah, ketika mereka menyia-nyiakan tasbih, mereka bukan mukallaf, tidak diberi beban, ya. Tetapi Abu Bakar menyatakan kalau dia menyia-nyiakan tasbih itu, maka ditimpakan kepada dia hukuman, ditangkap oleh pemburu, ya, tertangkap oleh pemburu, dipotong oleh orang yang memotong. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang mukallaf diberi beban, diberi perintah, diberi larangan, ya. Kemudian dia menyia-nyiakannya, maka bagaimana lagi? Tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Qala wa lamma tudira qala li Aisyata ya baniyah. Maka ketika beliau menghadapi kematian, beliau berkata kepada putrinya, wahai putriku, inni asabtu min malil muslimin hadhil aba'ah wa hadzal halab wa hadzal abd fa asri'i bihi ila ibn al-Khattab. Wahai putriku, sungguhnya aku mendapati dari harta muslimin jubah ini dan tempat memerah susu ini dan budak ini, maka segeralah engkau pergi kepada Ibnu Khattab untuk melakukan perhitungan, ya, karena beliau sudah berwasiat nanti setelah khalifahnya adalah Umar bin Khattab, beliau yang bertanggung jawab terhadap harta kaum muslimin, sedangkan beliau sudah menghadapi kematian, ya. Maka beliau meminta diperhitungkan harta tersebut. Qala wa qala wallah law atittu anni kuntu hadhi syajarata tukal wa tuqdad. Dan juga beliau menyatakan, demi Allah, sungguh benar-benar aku mengharap bahwasannya aku adalah sebatang pohon tanaman tukal wa tuqdad, dimakan oleh binatang ternak dan dipetik, dipotong oleh orang yang menginginkan kayu bakar. Qala wa qala Qatadatu balaghani anna Abu Bakrin qala waditu anni khadiratun ta'kulunid dawab. Dan Qatadah meriwayatkan sampai kepadaku bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyatakan, sungguh benar-benar aku berharap aku adalah tumbuhan yang hijau, ya, rumput-rumput yang hijau yang dimakan oleh binatang ternak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, manusia pertama yang paling utama dari kaum muslimin. Demikian keadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bersama dengan amalan solehnya, demikian rasa takut, rasa khawatir beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekali lagi, rasa takut, khawatir yang mengantarkan pelakunya beramal soleh, bukan seperti rasa takutnya iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Ketika dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia nyatakan dengan lisannya, inni akhafullah, ya, tetapi tidak membuat dia beramal, tidak membuat dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ditakuti itu dijauhi, ya. Semua yang ditakuti itu dijauhi. Seorang yang takut pada sesuatu, maka dia menjauh darinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tempat berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari murkanya, ya. Laman jaminka illa ilaik, ya. Tidak ada tempat menyelamatkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna Nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.